Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, sahabat-sahabat sekalian, saya Ali Hidayat pertama ingin menyapa anda semua. Semoga senantiasa sehat dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya juga ingin mengajak kepada teman-teman sekalian agar selalu memetakan alur kehidupan kita sehingga lebih tertata, lebih baik, jelas tujuannya, dan tentunya melahirkan manfaat dalam setiap langkah dan aktivitas yang kita lalui. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi yang mungkin mohon maaf agak terkesan mendadak karena kami pun diberitahu dengan informasi yang sangat cepat dan mendadak pula bahwa alhamdulillah kami di Quantum Akhyar Institute kerjasama dengan beberapa lembaga internasional berusaha untuk bisa membuat sebuah program yang melahirkan calon-calon ulama ke depan. Dalam waktu dekat ini, kami diberi kesempatan untuk menyiapkan 10 orang ya calon-calon da'i dengan kualifikasi tertentu untuk belajar secara gratis di Al-Azhar Al-Sharif khusus untuk program pembekalan da'i. Saya ulangi, khusus untuk program pembekalan da'i. Sifatnya adalah kursus selama 2 bulan. InsyaAllah akan dimulai bila tidak ada halangan di bulan September sampai dengan ke bulan Oktober. Dan insyaAllah dari mulai tempat tinggal, akomodasi selama di sana untuk makan, untuk minum, yaitu akan ditanggung oleh Al-Azhar. Dan untuk tiket insyaAllah kami dari Quantum Akhyar Institute yang akan menanggungnya. Dan kami membuka pendaftaran kepada teman-teman yang ingin bergabung dengan kualifikasi yang pertama, usia di rentang antara 25 sampai dengan 35 tahun. Kami ulangi, 25 sampai dengan 35 tahun. Yang kedua tentunya mohon izin untuk sementara ini laki-laki. Ya, jadi 25 sampai 35 tahun. Kemudian laki-laki. Yang ketiga bisa berbahasa Arab aktif dan pasif. Ya, artinya untuk menulis juga bagus, untuk bicara juga baik. Silakan bergabung dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tunggu sampai esok hari pendaftarannya. Esok hari Rabu di jam 20.00 ya malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami terima batas paling akhirnya. Anda silakan daftarkan. Kemudian nanti saya akan seleksi berkasnya. Bila sudah terpenuhi keseluruhannya, Anda cukup cantumkan tadi. Ya, bila sudah memenuhi 3 persyaratan tadi, laki-laki 25 sampai 35 tahun, bisa bahasa Arab aktif dan pasif, silahkan Anda WhatsApp-kan saja ke nomor Akhyar Center. Gitu ya, Akhyar Center. Ya, Akhyar Center itu adalah di lembaga atau bagian informasi di bawah Quantum Akhyar Institute. Jadi sumber informasinya itu ada di Akhyar Center, Anda masukkan via WhatsApp saja, cukup diketikkan, Anda daftarkan, nanti Anda akan dihubungi ulang dan hari Kamis nanti kami akan seleksi dan langsung diumumkan. Ya, malamnya akan diumumkan dan diserahkan nanti ke delegasi terkait yang sudah menyiapkan dan memasukkan nama-nama Anda untuk bisa didaftarkan di program dimaksud. Hanya 10 orang. Nah, dan jangan lupa yang terakhir, Anda sudah memiliki paspor. Ya, Anda sudah memiliki paspor. Ya, kita berharap mudah-mudahan program ini bisa juga memberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Yang kedua juga memberikan sebuah pencerahan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita. Yang setidaknya kita bisa melahirkan dai-dai berkualitas, ulama-ulama yang baik, yang tentunya juga mendapatkan kualifikasi internasional dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kami tunggu, semoga Allah berkahi. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.